Malau sesungguhnya aku kan rela. Marilah wahai kasih senandungkan lagu, mari kita lupakan kisah yang lalu, bersama kita menantang. Kemungkinan yang datang ketika ribut pasti juga ada tenang. Lama mungkin hidup di persimpangan, lambat laun nanti aku ketahuan. Yang menjadi kehidupan. senyum girang tertawa. Bersama kita dialah mereka menjalin kenangan mengecap nikmat hidup dunia ataupun apa lagi. Mungkin aku yang terlupa. Biarkan saja kehendakmu asal kau rasa gembira. Berdebar-debar rasanya di dalam hatiku ini. Biarlah apapun terjadi tetap sedia ku hadapi. Dalam keriangan kadang ada yang tak kita sangka-sangka. Bila ribut mengganas berdaya kita menanganinya. sejarah mendengar budiman. Kemana saja aku pergi, pasti ada yang mau bertanya, mana hilang selama ini, oh tadi mana. Indahnya dunia, si banyak yang belum aku ketahui luasnya dunia. Kau hidup dalam mayang ini, kisah tumbuhan hewan yang bernyawa, siang malam rembulan mentari ada pasang surutnya. Siapakah yang punya kuasa urus segala macam apa saja dengan isinya? Dunia ini kini sedang menanti yang telah ditentukan akan hari kata-kata. Kalau dari dulu ku tahu tak ini jadinya, ingatkan namakan ku tak lalu, bila terkenangkan nasinya, keterasulatan dari yang satu bukan kehendaknya. Siapakah yang menjadi puncak atas segala macam gejala masyarakat dan bangsa dan menjadi bangsa hingga ada yang bagaimana mandi junuh padang latihan ya kajang di dalam agama. jatuh ke pipi. Sengsara mana tak ku peduli, kau takkan lihat ku datang merayu minta simpati. Dengarkannya.